kebakaran yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalah. Mungkin harusnya kita tak bersama. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah kita tak bersama.